عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وهدانا إلى الطاعة. صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, yang dapat bergabung bersama kami melalui udara dalam rangka pengkajian terhadap tafsir Syekh Sha'rawi pada surah Ali Imran ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa akhadhahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksaan. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan pada ayat yang ke-10 tadi tentang siksaan bagi kaum kafir yang diberikan Allah sepanjang zaman, yaitu sama seperti jalan atau keadaan orang-orang yang mengikut Fir'aun dan juga kaum-kaum yang sebelumnya seperti kaum 'Ad, kaum Samud, yang mereka itu juga mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, ada pernyataan Syekh Sha'rawi yang baik untuk kita ketengahkan pada forum ini, bahwa siksaan yang diberikan Allah kepada kaum kafir di dunia itu adalah merupakan contoh yang nyata bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah akibat dosa-dosa mereka. Dan Allah baru menunda sebagian kecil dari azabnya agar masyarakat atau umat yang datang setelah mereka mengambil pelajaran ibrah atas kondisi kaum kafir yang sebelum mereka, supaya tingkah laku, akhlak ya, berubah dan kepada kebaikan, sehingga Islam sebagai ajaran yang murni, ajaran yang membawa kepada akhlakul karimah, dapat terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu bila azab ini ditunda seluruhnya sampai hari akhirat, maka celakalah manusia, sebab tidak ada contoh. Ya, tidak ada contoh bagi manusia yang sekarang kalau seandainya mereka berbuat jahat. Dan khususnya para da'i juga sulit untuk mempercaya, memberikan keyakinan, kepercayaan kepada masyarakatnya. Pak Ustadz hanya cuma bisa ngomong, mana contohnya katanya. Nah, kalau kita tahu contohnya ada, kita tantang mereka. Misalnya Fir'aun ini ya, yang diangkat oleh Allah pada kasus ayat 11 ini. Ya, kalau memang masyarakat atau pendengar, orang-orang agnia punya uang lebih, setelah umroh dia pergi ke Mesir bersama-sama dengan ustadznya. Nah, lihat itu contohnya, yang di museum kota Kairo itu, di museum Tahrir. Itu ada jasad Fir'aun, langsung nampak. Bagaimana Allah menjamin jasad itu tidak akan punah, utuh sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa memang disengaja Allah mendahulukan azab itu sebagian. Kecil saja, sebagian kecil. Di hari kiamat lebih besar lagi. Nah, agar apa? Agar manusia dapat belajar dan mencari hikmah di balik perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya, juga bangsa Indonesia pada saat ini mungkin keteledoran kita menjadikan tuhan-tuhan selain Allah menjadi panutan dalam hidup ini, sehingga membuat hidup kita sebagai bangsa menjadi morat-marit, akhlak tidak lagi menjadi panutan Islam, agama tidak lagi menjadi sebuah tuntunan moral, yang hanya nafsu, yang hanya ada keinginan duniawi yang tak habis-habisnya. Maka ini ya Allah memberikan sebagian kecilnya, dari cobaan, bala, siksaan kepada kita secara jamaah, secara umum. Agar apa? Agar kita kembali kepada titik zero, kebenaran tadi, kembali kepada khitoh yang pertama, pangkal kaji kata bahasa kita kan. Ya. Inilah mungkin yang dapat disampaikan dalam mukaddimah pembahasan ayat ini kepada saudara Ustaz Zainal dan Ustaz Ardi. Saya persilakan untuk mengomentarinya atau menambahnya. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Memang ayat ini, kalau kita melihat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan tentang bahwa orang-orang kafir itu, ya, harta mereka yang mereka miliki dan anak yang mereka miliki juga itu tidak mampu menolong mereka dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah di dalam ayat ke-11 ini memberikan contoh tentang Fir'aun. Saya melihat bahwa kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, Fir'aun atau kisah Fir'aun atau Fir'aun secara individu itu selalu sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh. Oleh karena itu, jika kita melihat sosok Fir'aun ini, maka memang Fir'aun ini adalah simbol kezaliman, simbol daripada kesombongan, simbol daripada kekafiran dan kemusyrikan. Karena Fir'aun pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, gitu. Dan Fir'aun dengan sombongnya mengejek Nabi Musa, dan dia mengatakan kepada Haman, perdana menterinya, supaya membuatkan dia tangga, ya, agar dia mampu melihat atau meninjau kepada Tuhan yang Musa, Nabi Musa. Pengejekan, suatu kesombongan, dan itu juga kezaliman. Kezaliman, dia membunuh anak-anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Yahudi ketika itu, karena dia pernah bermimpi. Artinya bahwa sifat-sifat ini pula yang kalau kita lihat banyak terjadi di pemerintahan-pemerintahan yang notabene-nya itu adalah orang-orang Islam. Kezaliman, ya, kesombongan, dan kemusyrikan. Itu bahkan mungkin kita bisa melihat di negara-negara mayoritas Muslim itu terjadi. Seperti di Pakistan beberapa waktu yang lalu. Ya, suatu madrasah yang dikatakanlah direkayasa sedemikian rupa, ya, dituduh sebagai basis daripada Al-Qaeda. Begitu. Dan kemudian dibom, dibombardir sehingga tidak kurang daripada 80 orang meninggal, tewas. Dan itu tidak ada perlawanan di situ. Ini menunjukkan kezaliman. Oleh karena itu benarlah kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan Fir'aun itu bukan hanya Fir'aun di zaman Nabi Musa, tetapi sifat-sifat Fir'aun itu ada pada manusia saat sekarang ini. Artinya Fir'aun modern itu ada terjadi, begitu. Dan begitu juga kesombongan, kezaliman, dan menariknya juga di negara kita bisa terjadi kemusyrikan. Yeah. Sifat daripada kemusyrikan ketika lumpur panas itu moncrat di Sidoarjo, malah para paranormal itu yang berlomba-lomba untuk mendapatkan satu rumah mewah, kan begitu. Oleh karena itu, marilah kita cermati ayat ini, bukan karena cerita Fir'aunnya itu, tapi simbol-simbol dari yang ditunjukkan oleh Fir'aun itu tadi, dan mari kita hindari itu. Demikian mungkin. Iya, saya tambahkan sedikit Ustaz Hanafi, masalah fa'akhazahumullahu bizunubihim, Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Kembali lagi kepada masalah siksa, azab itu bagaimana hakikatnya. Toh umat Islam sendiri mendapat cobaan, kaum kafir sendiri mendapat cobaan. Sama. Tsunami terjadi bagi muslim dan kafir, dan munafik. Begitu juga lah terkadang terjadi musibah massal seperti apa, lumpur panas Lapindo. Ada juga orang Islam sholat juga di situ kena juga di musibah. Bagaimana kita mensikapi atau meletakkan azab pada posisinya? Nah, kalau kita lihat permasalahannya secara lebih mendasar lagi, maka kita menemukan kalau dia muslim yang hakiki, maka cobaan, azab, siksaan akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia orang kafir, azabnya sama dengan orang muslim tadi, namun dia malah jauh dari Tuhan, dan alternatif yang terkadang lebih dahsyat, bunuh diri. Maka di sini kita menemukan sabda Nabi Muhammad, umat Islam yang ditimpa musibah seberat apapun, posisinya tetap baik. ajaban li amril mu'min, kulluhu lahu khair, in asobahu khair syakar fahuwa khairun lahu, wa in asobahu syar sobar fahuwa khairun lah. Sungguh menarik apa yang menimpa umat Islam seluruhnya baik. Bila mendapatkan kebaikan dia bersyukur, itu adalah baik. Bila mendapatkan suatu musibah dia pun bersabar, dan itu adalah baik. Jadi di sini kita menemukan kembali lagi, kok ada orang Islam dapat musibah, bagaimana Ustaz, katanya kan. Katanya orang kafir seperti Fir'aun dapat musibah wajar, ini orang Islam dapat musibah juga, gak maju-maju. Nah, itu mengatakan bahwa Muslim yang ditimpa musibah, kalau dia sabar, ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, para nabi itu paling banyak mendapat cobaan. Aksarun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal, yang paling banyak mendapat cobaan para nabi, kemudian orang yang mendekati orang yang mendekatinya. Artinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah berarti dia mulai mendapat tetesan Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi lainnya dalam menghadapi cobaan. Dan apabila dia menjauhkan diri dari Allah, maka dia mendekati kepada tetesan Fir'aun dan sejenisnya. Itu dia. Ya, terima kasih atas tanggapan Ustaz Zainal dan Ustaz Ardi. Di sini kita melihat bahwasanya kajian terhadap ayat ini adalah merupakan kajian faktual, apa yang ada dan yang apa yang kita lihat. Ya, ini ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, otomatis kita akan terjerembab pada pelakuan dosa-dosa. Nah, dua ini sudah menjadi sebuah alasan yang sangat kuat bagi Allah untuk menurunkan bala dan azabnya. Bila biasanya memang begitu, bila ayat Allah telah didustakan, maka dosa pun dilakukan. Ya, misalnya saja kalau kita melihat penolakan terhadap undang-undang anti pornografi akan disahkan oleh DPR RI. Nah, ditolak oleh pada satu sisi oleh masyarakat, dan pada saat itu juga beberapa artis yang terkenal kita lihat berpose dengan foto-foto yang sangat seronok dan betul-betul porno. Kenapa? Ya karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah yang wajib untuk dituntun, untuk dipatuhi. Nah, pada saat yang lain dosa mereka lakukan. Ini sudah merupakan hak paten bagi Allah kalau bahasa kita ya, untuk azab itu diturunkan. Alasan yang sangat kuat lah. Nah, maka oleh sebab itu kepada masyarakat bangsa Indonesia, nah ini hati-hati ini terhadap azab Allah ini. Bila sudah turun, bukan hanya orang alim yang bukan hanya orang jahat dan jahil saja yang kena, tapi seluruhnya, seluruh komponen juga merasakan azab dan kepedihan dari perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat keras siksaannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu pada satu sisi memperlakukan orang-orang kafir itu khususnya di hari kiamat nanti dengan perlakuan jabbar, syadidul iqab, kekerasan dan keagungan kegagahannya. Tapi untuk orang-orang mukmin, yakinlah Allah akan mendahulukan rasa sayang daripada rasa marahnya kepada orang-orang mukmin. Nah, oleh sebab itu yang kita harapkan sekarang adalah rahman Allah, agar bangsa ini sadar bahwasanya perbuatan demi perbuatan yang jahat, yang tidak baik yang dilakukan oleh beberapa gelintir manusia, beberapa golongan orang, ya tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat selanjutnya. Tentunya kita dapat memahami ini lewat sebuah kenyataan bahwa krisis demi krisis yang sampai hari ini tidak kunjung selesai adalah kesalahan, akibat kesalahan yang fatal yang dilakukan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga ini sulit untuk kita perbaiki. Namun walau begitu, ya walaupun ini adalah merupakan teguran dari Allah, azab, tapi kita harus memperbaiki yang bisa kita perbaiki. Jangan berpangku tangan, dan apalagi kita berputus asa dan tidak mau tahu. Sikap cuek ini yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Bila masyarakat cuek, dan Allah lebih cuek lagi, dibiarkannya aja sesat. Dan Allah tidak peduli, mau disiksa, yang mau disiksa, disiksa. Syadidul iqabnya tegas. Kalau tidak mau beriman, syadidul iqab akan mendapatkan, dia akan mendapatkan azab di hari kiamat. Hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tentunya kesimpulan ayat ini adalah merupakan bagian dari kehidupan kita, agar betul-betullah kita memahami kehidupan ini dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Allah. Belajar kita dari kondisi Fir'aun, kaum-kaum yang sebelumnya, dan juga belajar kondisi yang sekarang, sehingga kita dapat memperbaiki Indonesia ini khususnya, dan bumi ini pada umumnya, dengan sistem yang lebih baik, yaitu sistem Islam. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ikutilah kajian-kajian tafsir ini secara menarik dan terus menerus pada RRI setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.